بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Dzulqa'dah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 Agustus 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya kepada kita semua untuk kita bisa kembali berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan penjelasan lafaz per lafaz dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, begitu pula dari hadis Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang kisahnya telah kita ketahui bersama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz Ibnu Jabal untuk berangkat ke negeri Yaman dan mendakwahkan al-Islam, mengajak seluruh penduduk negeri Yaman untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kemudian masuk kepada perkara-perkara yang berikutnya yang menjadi wejangan atau nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Pada pertemuan terakhir kita sampai kepada dzikril fawaid, penyebutan beberapa faedah yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Hafidh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, yang mana pada faedah pertama telah kita sebutkan bahwasanya beliau mengatakan anna fihi qabula khabar al-wahid, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil diperbolehkannya seseorang menerima khabar, menerima nasihat, menerima informasi yang hanya datang dari satu orang. Maka ketika Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu wa arda diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam seorang diri, maka hal itu tidaklah menutup pintu khabar yang datang dari Mu'adz Ibnu Jabal karena beliau seorang diri, akan tetapi penduduk negeri Yaman bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima khabar dari Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian kita akan menyebutkan faedah yang kedua yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, Berkata Syekh Muhammad Ali Adam, wa minha, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari riwayat Mu'ad ibn Jabal ini adalah annahu istadalla bihi ba'duhum ala anna az-zakata la yajuzu naqluha an baladil mal. Sebahagian para ulama beristidlal dengan hadis ini, mengambil sebuah dalil dari hadis ini bahwasanya zakat, sedekah, zakat wajib, zakatul mal, zakatul fitrah, mereka beristidlal mengambil sisi pendalilan anna zakata la yajuzu naqluha, tidak boleh dipindahkan, an baladil mal, dari tempat di mana harta tersebut dikeluarkan. Jadi ketika telah kita beri contoh secara global pada pertemuan yang lalu bahwasanya seorang yang mengeluarkan zakat fitrahnya di kota Samarinda misalkan, maka mereka tidak diperkenankan atau dalam hadis ini tidak diizinkan untuk mengeluarkan zakat malnya ataukah zakat fitrahnya ke keluar dari kota Samarinda, ke Balikpapan dan yang seterusnya. Ini sebahagian ulama beristidlal dengan lafaz Nabi alaihi salatu wassalam, faturaddu fi fuqaraihim. Harta yang sudah diambil dari orang-orang kaya tersebut kemudian dikembalikan, diberikan kepada fuqaraihim, kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin di tengah-tengah mereka, yang artinya tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, qala Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id menyebutkan di dalam syarahnya terhadap sahih Imam Muslim, wa fihi indi da'fun. Dan itu adalah pendapat yang lemah di sisiku, kata Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id. Pendapat yang demikian yang mensyaratkan harus berada dan tidak boleh keluar dari baladil mal, dari tempat harta dikeluarkan tersebut, maka ini adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Li'annal aqraba annal murada, karena yang mendekati kebenaran bahwasanya yang dimaksudkan tu'khadhu min aghniyaihim min haitsu innahum muslimun. Yang mendekati kebenaran makna dari tu'khadhu min aghniyaihim, zakatul mal, zakatul fitrah, diambil dari orang-orang kaya, harta-harta mereka yang berlebih dikeluarkan, sedekahnya dikeluarkan zakatul mal, min haitsu innahum muslimun, karena mereka adalah deretan dari kaum muslimin. La min haitsu innahum min ahli Yaman, bukan karena mereka berasal dari negeri Yaman. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Daqiq al-Id. Sehingga dimanapun orang kaya berada, apakah di negeri Yaman ataukah di negeri Arab Saudi ataukah di negeri kita Indonesia dan yang seterusnya, maka mereka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi dalam hadis ini atau dalam riwayat ini bukan khusus kepada penduduk negeri Yaman saja. Wa kadzalika raddu alaihim. Begitu pula untuk memberikan zakat tersebut. Tidak harus kepada penduduk negeri Yaman, tapi fuqara, orang-orang miskin yang berada di luar negeri Yaman pun dipersilahkan untuk diberikan kepada mereka harta-harta tersebut. Ila an qal, kemudian Al-Imam Ibn Daqiq al-Id mengatakan di akhir penjelasan beliau ini, wa qad waradat sighatul amr bi khitabihim fi shalah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah memerintahkan kepada mereka secara khusus, kepada penduduk negeri Yaman untuk melakukan salat. Wa la yahtassu bihim qat'an, dan kita tahu bahwasanya perintah salat bukan hanya khusus untuk penduduk negeri Yaman, tapi seluruhnya. seluruh mereka yang menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima al-Islam sebagai akidah dan agama mereka, maka mereka adalah orang-orang yang wajib untuk melaksanakan salat. A'ni al-hukum, yang aku maksudkan adalah hukumnya, yakni hukumnya rata, hukumnya disetarakan baik penduduk negeri Yaman ataukah di luar dari negeri Yaman tersebut. Wa in ikhtassa bihim khitabul muwajahah, walaupun penjelasan dari Mu'ad ibn Jabal yang disampaikan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kekhususan ahlul Yaman, hendaknya mereka bertauhid. Setelah bertauhid, hendaknya mereka mendirikan salat. Setelah mendirikan salat, hendaknya mereka berzakat, khusus kepada penduduk negeri Yaman. Akan tetapi yang demikian ini adalah perintah-perintah yang hakikatnya kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ahlul Yaman yang Mu'ad ibn Jabal diutus ke tengah-tengah mereka. Kemudian beliau mengatakan, qala al-jami'u afallahu ta'ala anhu, maksudnya adalah Syekh Muhammad Ali Adam sendiri, hadha alladhi haqqaqahu ibnu daqiqil id rahimahullahu ta'ala min da'fi istidlal bihadhal hadith ala adami jawazi naqli zakah min baladil mali ila baladin akhar huwal arjahu indi. Apa yang dinukilkan dan dijelaskan oleh al-imam Ibn Daqiqil Id ketika beliau mendhaifkan sisi pendalilan sebahagian para ulama terhadap hadis ini, bahwasanya tidak boleh zakat seseorang keluar dari tempatnya, zakat orang di Samarinda tidak boleh keluar ke Balikpapan, maka ini adalah penjelasan yang benar. Maka al-musannif atau asyarih di sini, Syekh Muhammad Ali Adam, sama dalam hal ini sependapat dengan Syekh atau al-allamah Imam Ibn Daqiqil Id. Artinya pendapat tersebut adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Lima bayyanahu fi tahqiqihi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibn Daqiqil Id di dalam penjelasan beliau alaihi rahmatullah. Waqad mala an-Nawawi rahimahullahu taala, begitu pula Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah sependapat dengan al-Imam Ibn Daqiqil Id ketika hukum yang ada adalah tidak harus zakat yang ada di satu tempat diberikan kepada orang-orang yang fakir yang berada di tempat tersebut saja, maka silahkan untuk diberikan keluar dari tempat tersebut, keluar dari daerah tersebut, keluar dari negara tersebut. Ini adalah satu hal yang diperbolehkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi alaihi rahmatullah atau hafizahullah wara'ah, wa minha, di antara faedah-faedahnya, bayanu 'idzami tahrimiz zulmi, penjelasan tentang berbahayanya perbuatan kezaliman dan hukumnya adalah haram ketika seseorang mendzalimi orang lain. Jangankan orang lain yang kita zalimi, yang kita sakiti, seekor hewan saja apabila kita zalim kepada hewan tersebut, maka seorang yang zalim tadi diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Kisah yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, ketika ada seorang wanita yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka Allah karena mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, dan kucing tersebut tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri di luar kandang tersebut, dikurung, betul-betul dikurung dan tidak diberi makan, tidak diberi minum, sehingga kelaparan dan kehausan. Maka dengan sebab tersebut Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya wanita tadi akan menetap di neraka Allah wal'iyadzu billah. Ini seorang yang zalim terhadap seekor hewan. Seekor hewan. Apalagi yang dia zalimi, yang dia sakiti adalah seorang manusia. Kemudian kata Syekh hafizahullah wara'ah, wa annal imama yambaghi ayya'idha ulatahu, dan sepantasnya bagi seorang yang memiliki kepemimpinan, seorang imam, pemerintah, penguasa, dan yang semisalnya, untuk memberikan mau'idhah, untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Setiap pemimpin memiliki bawahan. Orang tua memiliki anak-anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hendaknya para orang tua mengingatkan anak-anaknya, jauhi dari sifat kezaliman. Begitu pula kalau kita mau cakupannya lebih besar lagi, negara memiliki rakyat, yang mana penguasa berhak dan wajib bahkan untuk memberikan mau'idhahnya, memberikan nasihatnya, aturan-aturannya agar tidak ada kedzaliman antar sesama manusia. Wa ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala, dan pemimpin tersebut cakupannya yang kecil maupun yang luas, mereka hendaknya memerintahkan orang-orang yang di bawahnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubaligh fi nahyihim anidz-dzulmi, dan benar-benar melarang mereka dari perbuatan kezaliman ini. Wa yu'arrifahum kubha akibatihi, dan ajarkan kepada mereka, jelaskan kepada mereka betapa pedihnya azab yang akan didapati oleh mereka, orang-orang yang zalim. Kemudian kata Asy-Syaikh Hafidhahullah wa ra'ah, qala Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id, ta'addabu bi adabi talabatil ilm, hati-hati ilmu yang ada di antum ilmu ghairun nafi', yang satu mainan, yang satu ribut, yang satu lempar-lempar kertas, yang satu gambar, yang satu ini, isyhadha maysir, antumul akhyar, antum bukan orang-orang pasar di sini, antum talabatul ilm. Kalau orang pasar yang duduk di sini, mainan, lempar-lempar kertas, ketawa-ketawa, ma'aleh. Tapi antum talabatul ilm, santri. Ma'asir ayuhat talabah. Wallahi ma'asir. Kalau dulu, di Yaman, pernah terjadi yang seperti ini di zaman Asy-Syaikh Muqbil hafizahullah wa ra'ah, dan dinukilkan oleh beberapa murid-murid senior beliau. Begitu pula di Mamlakah Al-Arabiyah di Madinah terjadi yang seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Syekh? Nutup kitabnya, pulang, tidak mau lagi ngajar karena enggak dihargai. Yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan salaf a'immah. Kemudian antum ketawa-ketawa, gambar, lempar-lempar kertas, mayasir. Al-adabul adab ya ahla sunnah. Allahul musta'an. Jangan sampai antum menjadi orang-orang yang tidak beradab, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi ilmu-ilmu yang telah antum pelajari. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan hilang begitu saja. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan hilang begitu saja tanpa ada athar, tanpa ada bekas. Ta'addabu, satu pesan ana, ta'addabu bi adabi talabatil ilm. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam karya beliau Al-Ihkam jilid yang ketiga halaman ke-280, fil hadithi dalilun ala ta'zimi amri dhulmi, di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil ala ta'zimi amri dhulmi, betapa besarnya dosa kezaliman. Wastijabatu da'watil madhlum, dan akan diijabahnya doa-doa mereka, orang yang terzalimi. Wa dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika akiban nahi an akhdhi karaimil amwal, Dan Nabi SAW setelah menyebutkan larangan dari kezaliman tersebut, beliau menjelaskan larangan untuk seorang mengambil harta-harta istimewa, harta-harta mewah yang dimiliki oleh orang-orang kaya ketika mengambil zakatul mal mereka. Li'anna akhdaha dhulmun. Karena ketika seorang mengambil sesuatu yang berlebihan untuk zakatul mal, seorang yang mengambil harta yang terlalu mewah untuk zakatul mal adalah sebuah kezaliman. Karena seperti yang telah kita jelaskan, yang namanya zakatul mal ada pada posisi al-wasatiyah, pertengahan, tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu hina. Maka mengambil sesuatu yang sangat mewah, mengambil sesuatu yang sangat istimewa yang dimiliki oleh orang kaya tersebut adalah zulmun, sebuah kezaliman. Waqad wa fihi tanbihun ala jami'i anwa'iz zulmi. Dan di dalam hadis tersebut, kata Imam Ibn Daqiq Al-Aid, ada penjelasan dari Nabi SAW tentang haramnya kezaliman dari segala macam sisinya. Karena kezaliman ini bukan hanya satu macam. Kezaliman ini anwa. Kezaliman yang paling besar adalah ketika seorang hamba menzalimi Rabbnya, menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia melakukan kesyirikan. Maka ini adalah kezaliman yang terbesar. Seperti contoh lain, di antara jenis dari kezaliman, ketika seorang menzalimi seekor hewan seperti kisah yang telah kita sebutkan. Kemudian kata musannif hafizahullah war'ah, wa qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah, juga mengatakan fihi tahrimu dhulmi. Di dalam hadis ini terdapat sebuah hukum, yaitu haramnya kezaliman, wa takhwif adh-dhalim, dan terdapat pula takhwif. Takhwif ini maknanya adalah menakut-nakuti orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu harus ditakut-takuti agar dia tidak mengulangi kezalimannya, agar dia tidak terjatuh lagi dalam kezalimannya. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya doanya orang yang terzalimi adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang zalim yang berada di atas fitrah akan menahan kezalimannya karena takut, khawatir dia akan tertimpa kezaliman. Akan tetapi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak memiliki khasyah, kalaupun sudah diancam tetap diberikan ancaman kezaliman haram, diberikan ancaman azab yang sangat pedih, diberikan ancaman doanya mereka akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang seterusnya. Tapi dia kebal tetap pada kezalimannya, walaupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam telah dibacakan kepada dia. Bahkan bukan hanya sekedar dibacakan, dia hafiz, dia mengetahui ayat-ayat tersebut, dia mengetahui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang haramnya zalim. Akan tetapi hafalannya, ilmunya tidak berkah. Ini yang menjadi syahid. Ketika ilmu sudah tidak berkah, maka tidak akan berbuah amalan-amalan yang soleh. Bahkan kebalikannya, akan berbuah amalan-amalan yang toleh. Nah, kemudian kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wal-wa'du as-sidq bi-anna Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merealisasikan janjinya, yakni Allah Azza wa Jal yastajibu lil-madrum, akan mengijabah, akan menjawab bagi orang-orang yang terzalimi tersebut, fihi, doa-doanya. Apapun jenis doanya, seorang yang terzalimi, maka akan diijabah, mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Qurtubi menjelaskan, ghair annahu qad tu'ajjal al-ijabatu fihi wa qad tu'akhar. Dan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin mengijabah, menjawab doa-doa dari orang-orang yang terzalimi, bisa langsung ditajil, bisa langsung disegerakan, artinya langsung diijabah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqatu akhar, dan bisa juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan cara yang berikutnya, yaitu diakhirkan balasannya atau jawabannya, istijabah dari doa al-madzlum diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kama qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad pada jilid yang kedua halaman ke-305. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi pada nomor hadis ke-2526. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah alaihim rahmatullah dalam nomor hadis ke-1752 dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u da'watal madhlumi 'alal ghamam, mengangkat doa-doa orang yang terzalimi sampai ke atas awan, tinggal diambil oleh Allah Azza wa Jalla dan dikabulkan. Jadi semuanya terangkat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa-doa orang yang terzalimi sampai ke atas awan, wa yaqulu laha, dan Allah mengatakan terhadap doa-doa tersebut, la ansurannaka walau ba'dahin, aku akan dan pasti, ada nun taukid, aku akan dan pasti menolongmu wahai orang yang terzalimi, walau ba'dahin, walaupun nanti, walaupun doanya akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada penjelasan yang telah lalu ada tiga keadaan doa orang yang terzalimi ataukah doa orang yang meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha taala yarfa'u da'watal madzlumi 'alal ghamam wa yaqulu laha la ansurannaka walau ba'dahi. Ini menunjukkan bahwasanya doa seorang yang madzlum bisa jadi diakhirkan ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan satu hal yang lazim, satu hal yang harus Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabah, langsung menjawab doa tersebut. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla mengakhirkan dikabulkannya doa tadi. Maka kezaliman yang ada adalah sesuatu yang haram. Bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis beliau ataukah hadis qudsi, semuanya menjelaskan bahwasanya kezaliman ini adalah keharaman. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, haramtu dzulma, aku telah mengharamkan kezaliman, 'ala nafsi, untuk diriku. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan kita lihat pada fitnah yang terakhir, fitnah Muhammad ibn Hadi, kezaliman yang luar biasa kepada, bukan hanya kepada seorang talabatul ilm. Kalau kita menganggap Syekh Arafat sebagai seorang talabatul ilm, bahkan lebih dari itu, Syekhuna Syekh Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri tidak selamat dari lisannya ibn Hadi. Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari tidak selamat dari kezaliman lisannya ibn Hadi. Luar biasa, fitnah yang sangat luar biasa, yang kita hendaknya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman-kezaliman yang seperti ini. Sekelas Muhammad ibn Hadi yang diberikan julukan oleh para pengikutnya sebagai Al-Hafidh, yang diberikan julukan oleh para pengikutnya sebagai Al-Allamah. Al-Hafidh kenapa? Karena hafalannya kuat, dan itu yang kita nyatakan dan kita saksikan. Itu yang kita saksikan di kota Al-Madinah. Hafalannya luar biasa. Dan kecerdasan ini bukan Muhammad ibn Hadi sebagai orang yang pertama. Fitnah sebelumnya, Yahya al-Hajuri, telah kita sebutkan pada majelis-majelis yang telah lalu, kecerdasan yang dimiliki oleh Yahya al-Hajuri, sampai bukan hanya kutubus sittah, kutubut tis'ah, 9 kutub sunnah, yang isinya mungkin ratusan ribu hadis, bahkan jutaan hadis, dihafal oleh Yahya bin Ali al-Hajuri. Oleh karenanya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah meminta beliau untuk bisa duduk di kursi Syekh Muqbil menggantikan posisi Syekh Muqbil. Akan tetapi kecerdasan ini bisa menjadi sumber fitnah. Hati-hati dari yang namanya al-ghurur, tertipu dengan diri sendiri, al-kibr. Ini buahnya. Kalau sudah sombong, buahnya akan terasa pahit. Dia akan maghrur binafsihi. Akan menganggap bahwasanya orang lain adalah orang yang kecil di hadapannya. Jangankan para ulama yang tahapannya mungkin masih di awal, masih kecil, ulama as-sighar kalau bahasa mereka. Oleh Yahya al-Hajuri habis disikat. Jangankan ulama-ulama yang kecil, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah wa ra'ah habis dicela dan diberikan ta'annya kepada Asy-Syaikh Rabi' dari Yahya al-Hajuri. Ini Asy-Syaikh kibar. Asy-Syaikh Rabi' siapa yang tidak mengenal beliau? Imam Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr. Ala tazkiyati al-Imam al-Albani alaihi rahmatullah. Tapi tidak selamat dari lisan Yahya al-Hajuri. Yahya al-Hajuri zalim wa kadzdzab dan tidak beradab terhadap sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum dan sekian banyak tamat kesesatan-kesesatan yang intahaina, kita telah selesai dari fitnah Yahya al-Hajuri, telah dibahas oleh para ulama, terkhusus adalah Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, dan telah dikeluarkan hukum bahwasanya Yahya al-Hajuri adalah seorang mubtadi', ahlul bid'ah, yang tidak pantas untuk diambil ilmunya. Yang ingin membantah, silahkan bantah dengan bantahan yang ilmiah. Syekh Rabi' Ibn Hadi telah membantah Yahya al-Hajuri dengan bantahan-bantahan ilmiah. Syekh Arafat Ibn Hasan al-Muhammadi telah membantah Yahya al-Hajuri, usul disebutkan satu persatu. Asal pertama, asal kedua, pokok pemikiran yang pertama, pokok pemikiran yang kedua, disebutkan oleh Syekh Arafat satu persatu, kesalahan-kesalahan al-Hajuri. Sampai detik ini kita tidak melihat bantahan terhadap tulisan Syekh Arafat. Karena memang tulisan yang ilmiah, dan telah dipuji oleh Syekh Rabi, bahwasanya tulisan tersebut adalah tulisan yang dibangun di atas adillah. Tidaklah Syekh Arafat menulis bantahan terhadap Yahya al-Hajuri, kecuali menukil dari karya-karya Yahya al-Hajuri, kecuali menukil dari rekaman-rekaman suara yang terekam dari kesesatan-kesesatan Yahya al-Hajuri. Cukup bagi kita mendengar satu perkataan Yahya al-Hajuri, kita bisa menilai apakah orang ini bagus ataukah tidak. A'tabiru anna nafsi aliman, kata dia. Aku menganggap bahwasanya diriku ini adalah seorang alim. Pantas yang demikian? Aku menganggap bahwasanya diriku ini adalah seorang alim. Sombong, kibir, mutakabbir. Orang yang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya. Dan ini yang ada pada Muhammad Ibn Hadi, mutakabbir, sombong. Sampai akhirnya keluar dari lisan-lisan Ibn Hadi kezaliman demi kezaliman terus. Awalnya mungkin Syekh Arafat, Arafat syar, Arafat adalah seorang yang jelek. Had dalilnya, apa dalilnya? Diminta oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi. Abdul Ilah Al-Juhani begitu pula, Muhannad Al-Battar begitu pula, Abdul Wahid Al-Madkhali begitu pula. Semuanya dijarah, dijelek-jelekkan oleh Muhammad Ibn Hadi. Diminta dalilnya oleh Syekh Rabi. Lihatlah hikmah. Dan jangan kita mengira bahwasanya fitnah ini baru terjadi beberapa bulan terakhir. Lah, Syekh Arafat memberikan informasi bahwasanya fitnah ini kurang lebih sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Berapa kali di majelis-majelis khusus Muhammad Ibn Hadi sudah mulai mencela Syekh Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri. Di antara ucapannya apa? Intahayna minhu. Kita sudah selesai dari Muhammad Ibn Hadi, artinya kita tidak kita sudah selesai dari Ubaid Al-Jabiri, artinya kita tidak punya urusan terhadap Ubaid Al-Jabiri. Sekian banyak celaan-celaan diberikan kepada Syekh Ubaid sejak lama, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala keluar fitnah ini sementara Syekh Rabi Ibn Hadi Umair masih dalam keadaan hidup. Kita tidak membayangkan bagaimana fitnah ini ketika Syekh Rabi' telah wafat. Siapa yang akan bisa menyelesaikan fitnah yang luar biasa ini? Maka Syekh Rabi' hafizahullah adalah seorang yang berpengalaman dalam melihat fitnah yang ada, yang alhamdulillah fitnah yang terakhir ini, fitnahnya Muhammad ibn Hadi, telah selesai. Dan dijelaskan oleh Syekh Rabi bahwasanya dalil-dalil yang ada, diminta dalilnya, apa dalilnya Arafat itu jelek, apa dalilnya Abdul Wahid Al-Madkhali itu tidak pantas untuk mengajar, dan yang seterusnya diminta dan diberikan memang oleh Muhammad bin Hadi. Ini Syekh dalilnya, dibaca satu persatu, lembar per lembar dibaca oleh Syekh Rabi. Akan tetapi Syekh Rabi tidak sama sekali menganggap bahwasanya apa yang dituliskan, apa yang dinaikkan kepada beliau adalah sebuah dalil, sebuah hujjah. Maka sering diulangi oleh Syekh Rabi hafizahullah, ucapan-ucapan Muhammad ibn Hadi kepada para talabatul ilm as-salafiyun adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan kezaliman. Dan rekaman terakhir yang mungkin telah didengar oleh beberapa orang atau beberapa talabah, bahwasanya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas mengatakan humul madlumun, mereka adalah orang-orang yang terzalimi. Yang artinya apa? Seorang yang mencela itu adalah seorang yang zalim. Maka kita khawatir terhadap dosa besar ini, yaitu dosa kedzaliman yang akan bisa menyeret seseorang mengikuti hawa nafsunya dan jauh dari al-haq. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan kedzaliman ini haruslah kita camkan baik-baik di dalam sanubari kita. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Apabila ada pihak-pihak yang telah kita zalimi dan kita khawatir kezaliman tersebut akan mencelakakan kita di jalur manhaj salaf ini, di jalur dakwatus salafiyah ini, cepat-cepat minta kehalalan dari dia. Cepat-cepat minta maaf. Perbaiki, introspeksi diri-diri kita. Jangan sampai kezaliman itu menjadi sebab kita terlempar dari dakwatus salafiyah. Minta maaf kepada pihak-pihak yang telah kita zalimi, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka introspeksi diri kita masing-masing dari apa yang ada pada perbuatan kezaliman. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan faedah yang berikutnya oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wara'ah wa minha. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil adalah an-nazakata la tudfa'u illa ka la tudfa'u ila kafirin. An-nazakata la tudfa'u ila kafir. Bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada seorang yang kafir. Wa la tudfa'u aidan ila ghaniyyin min nasibil fuqara. Dan tidak boleh pula zakat tersebut diberikan kepada orang-orang kaya. Karena zakat itu tempatnya adalah untuk mereka kaum fakir miskin, yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, 8 golongan yang berhak mendapatkan az-zakah. Selesai kita dari penukilan faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Kemudian kita akan melanjutkan beberapa hadis yang masih tersisa pada bab yang ketujuh ini, yang insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikan, dan pada pertemuan berikutnya akan masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-8 bi'idnillahi ta'ala. Berkata musannif alaihi rahmatullah al-imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullahu ta'ala bisanadihi an Ibni Abbas, dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz dari ke negeri Yaman, qal, beliau mengatakan, innaka taqdumu ala qaumin, engkau akan bertemu dengan sebuah kaum ahli kitab, dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, maka yang paling pertama engkau dakwahkan, engkau ajak mereka adalah berdakwah, adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, pertama kali yang engkau dakwahkan, yang engkau ajak adalah agar mereka mau beribadah, mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafullah, ketika mereka telah mengenal Allah, artinya telah beribadah, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa akhbirhum, kabarkanlah kepada mereka annallaha farada alaihim khamsa salawatin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu, fi yaumihim wa lailatihim, satu hari satu malam. Fa idza fa'alu, apabila mereka telah mengerjakan dan mendirikan salat-salat tersebut, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim zakatan, kabarkan lagi kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka untuk mereka mengeluarkan zakah, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang mana zakat tersebut dikeluarkan dari orang-orang kaya dan akan diberikan kepada orang-orang yang fakir. Fa idza ata'u biha, apabila mereka mentaati, mengikuti apa yang telah engkau dakwahkan kepada mereka yang berkaitan dengan zakat, fakhudh minhum, ambillah dari mereka dari harta-harta tersebut, wa tawaqqa karaima amwalihim, dan hati-hatilah, ambillah harta-harta yang pertengahan dan hati-hatilah dari harta-harta yang karaim. Makna karaim telah kita sebutkan, yaitu harta-harta yang istimewa dan sangat bernilai tinggi di sisi pemiliknya. Kemudian pada sanad yang terakhir disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman faqal innaka sata'ti qauman bimithli hadithi Waqi'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman dan menginformasikan, memberitahukan bahwasanya engkau akan mendatangi suatu kaum dan seterusnya seperti apa yang telah kita sebutkan dalam hadis dari jalur periwayatan Al-Imam Waqi' alaihi rahmatullah. Walhamdulillah kita selesai dari riwayat-riwayat yang ada pada bab yang ketujuh, yang insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang kedelapan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah pada pertemuan berikutnya. Babu yuqatilun nasu hatta yuwahidullah, bab manusia harusnya diperangi, terus mereka didakwahkan agar bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wayaltazimu syara'i dinihi, wayaltazimu syara'ia dinihi, agar mereka terus bisa beriltizam, bisa beristiqamah di atas syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita bawakan riwayat-riwayat Imam Muslim pada kesempatan yang berikutnya biidznillahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.